Konsultasi Syariah. Mengenal Quraisy. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ketika terdengar nama Quraisy, yang terbayang adalah mereka suku yang jahat dan kejam, memusuhi kebenaran dan anti Tuhan. Padahal sejatinya tidak demikian. Quraisy itu nama kabilah. Di dalamnya ada orang soleh dan ada orang zalim. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Ahlul Bait, para khulafa ar-rasyidun, dan mayoritas sahabat muhajirin, mereka keturunan Quraisy. Siapakah Quraisy? Sebelumnya kita akan melihat jalur nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab beliau, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisyin bani Hashim, wastafani min bani Hashim." Yang artinya, sesungguhnya Allah memilih Kinanah di antara keturunan Ismail dan memilih Quraisy di antara keturunan Kinanah dan memilih Bani Hashim di antara suku Quraisy. Dan Allah memilihku di antara Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Berdasarkan hadis di atas, orang yang bernama Quraisy adalah keturunan Bani Kinanah. Menurut para ahli sejarah, Quraisy adalah nama gelar dan bukan nama asli. Lalu siapakah nama asli Quraisy? Ahli sejarah berbeda pendapat tentang siapakah nama asli Quraisy. Ada dua pendapat dalam hal ini. Pertama, nama asli Quraisy adalah An-Nadr, putranya Kinanah. Dia digelari Quraisy Al-Akbar atau senior. Berdasarkan pendapat ini, Quraisy adalah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-13. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli sejarah, di antaranya Ibnu Sa'ad, Al-Hazimi, Al-Qurtubi, Ibnu Hisham, Ar-Rafi'i, dan An-Nawawi dan beberapa ulama lainnya. Kedua, nama asli Quraisy adalah kakek Nabi yang bernama Fihr, putranya Malik bin An-Nadr. Dialah Quraisy Al-Ausat atau junior. Berdasarkan pendapat ini, Quraisy adalah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-11. Ini merupakan pendapat Ibnu Abdul Bar, Az-Zubairi, Ibnu Hazm, dan Zubair bin Bakkar. Ketika menyimpulkan kedua pendapat ini, Ibnu Khaldun mengatakan, An-Nadr itulah yang digelari Quraisy. Hanya saja, sebagian orang menyebut Fihr sebagai Quraisy karena keturunan An-Nadr yang lelaki hanyalah Fihr. Dan An-Nadr tidak memiliki keturunan lelaki selain Fihr. Mengapa dijuluki Quraisy? Ada beberapa versi yang menyebutkan hal ini. Di antaranya yang dinyatakan Al-Qalqash Nadi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa An-Nadr pernah naik kapal bersama rombongan. Tiba-tiba muncul ikan hiu besar yang mereka sebut Quraisy. Semua penumpang perahu ketakutan, lalu ditombak oleh An-Nadr dan berhasil terbunuh. Lalu dia memotong kepalanya dan membawanya ke Mekah. Ada yang mengatakan karena keturunannya suka mengalahkan kabilah yang lain, sebagaimana ikan hiu Quraisy yang mengalahkan kawanan ikan yang lain. Ada versi yang mengatakan kata Quraisy diambil dari kata At-Takrish, yang artinya At-Tajmi', yaitu berkumpul. Dinamakan demikian karena mereka berkumpul setelah mereka terpecah. Ada yang mengatakan kata Quraisy dari kata At-Taqarish yang artinya perdagangan. Hadis tentang Quraisy. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan keistimewaan kabilah Quraisy. Di antaranya adalah firman Allah di surat Quraisy. Allah ceritakan tentang kebiasaan mereka berdagang dan Allah pilih mereka sebagai penghuni kota Mekah yang di dalamnya ada Ka'bah. Di samping itu, ada beberapa hadis yang menunjukkan keistimewaan orang Quraisy. Pertama, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami pernah berada di salah satu rumah penduduk Ansar. Lalu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berdiri dengan memegang kedua tiang pintu. Kemudian beliau bersabda, "Al-a'immatu min Quraisy, wa lahum 'alaikum haqqun wa lakum mithlu dzalik." Yang artinya, pemimpin itu dari Quraisy. Mereka memiliki hak yang harus kalian tunaikan, kalian juga demikian. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Kedua, Quraisy kabilah pilihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, yang artinya, Sesungguhnya Allah memilih Kinanah di antara keturunan Ismail, dan memilih Quraisy di antara keturunan Kinanah, dan memilih Bani Hashim di antara suku Quraisy, dan Allah memilihku di antara Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Ketiga, manusia mengikuti Quraisy. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu tab'un li Quraisy fi hadza sya'n. Muslimuhum tab'un li muslimihim wa kafiruhum tab'un li kafirihim." Yang artinya, manusia mengikuti Quraisy dalam urusan agama. Muslimnya mengikuti muslim Quraisy, kafirnya juga mengikuti kafir Quraisy. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian, Allahu a'lam.